الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، tersisa dari kajian yang sebelumnya hukum bagaimana seorang imam apabila tidak mampu untuk berdiri. Anggap saja dia punya masjid, dia imam di situ. Bahkan ketika dia dalam keadaan sakit sekalipun enggak mau diganti. Sehingga terpaksa dia sholat dalam keadaan apa? Duduk. Lah, ini makmumnya bagaimana? Apakah makmumnya sama-sama duduk untuk mengikuti imam? Ataukah makmumnya berdiri? Karena mereka apa? Sehat, mampu berdiri. Permasalahan ini, ikhwani hafizakumullah, tentunya berkaitan erat dengan kisah salatnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau dalam keadaan sakit. Bahkan dikategorikan oleh para ulama merupakan sholat yang terakhir yang beliau lakukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah semakin parah, beliau naik di atas kudanya. Fasaqata min farasihi ala jad'in nakhlah. Nabi alaihi salatu wasalam tiba-tiba jatuh pingsan. Sakitnya sudah semakin. Beliau pun jatuh dari kuda, pingsan, dan jatuhnya terkena dengan batangnya kurma. Batangnya kurma itu ada lancip-lancipnya. Kata Jabir, fanfakkat qadamuhu. Karena terkena dengan batangnya kurma, kakinya Nabi alaihissalatu wassalam robek. Wajuhisha syakuhul aiman, dan bagian kanan beliau terluka. Memang berarti jatuhnya di bagian apa? Di bagian kanan. Berarti batang kurma ada di sebelah kanan beliau. Jatuh dari kudanya kena batang kurma. Sebelah kanan beliau terluka sampai kakinya pun robek. Dilihat oleh para sahabat, kemudian diantar ke rumahnya beliau. Fadakhalna na'uduhu. Kata Jabir, kita pun bersama para sahabat masuk ke rumah Nabi untuk menziarahi beliau. Karena dalam keadaan apa? Sakit. Kita jenguk bersama para sahabat. Fahadharati shalah. Ketika kita bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba dikumandangkan qamat. Dikumandangkan apa? Salat. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, terjadi dua periwayatan yang berbeda. Karena dua riwayat yang berbeda ini pun sehingga seolah-olah dari dua riwayat ini ada sedikit kontradiksi, pertentangan. Kalau seandainya dua riwayat tersebut yang satu lemah atau dhaif, yang satu sahih, selesai masalahnya. Kita ambil yang sahih, kita tinggalkan apa? Yang dhaif. Selesai masalah. Akan tetapi dua riwayat tersebut kedua-duanya sahih, kedua-duanya benar. Ini yang dipermasalahkan sekarang. Riwayat yang pertama dari sahabat Jabir dan Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya apa? Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir dan Anas bin Malik. Kata Anas, fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan. Ketika dikumandangkan salat Nabi alaihi salatu wasallam tetap keluar walaupun dalam keadaan sakit. Dan beliau menjadi imam dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar yusammi' takbirah. Nabi alaihi salatu wasallam mungkin suaranya pelan. Ucapkan Allahu Akbar. Tidak kuat. Abu Bakar yang di belakangnya mentasmi, mengeraskan suara Allahu Akbar. Supaya para sahabat yang lain apa? Mendengar yang di belakang. Tidak ada pengeras suara pada zaman itu. Anas dan Jabir yang meriwayatkan kisah ini memang ada di tengah-tengah saf. Oleh sebab itu bisa menceritakan. Ada di sana. Fasalla an-nasu wara'ahu qiyaman. Kata Anas, pada saat itu kaum muslimin salat di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan berdiri. Nabi duduk, yang salat makmumnya apa? Berdiri. Yang biasa jadi imam pasti tahu. Kalau jadi imam, kita terkadang bisa melihat saf pertama di belakang kita. Bayang-bayangannya pasti kelihatan. Nabi alaihi salatu wasallam duduk dan tahu ternyata para sahabat berdiri. Fa asyara ilaihi man ijlisu. Nabi memberikan isyarat. Duduk. Diberikan isyarat untuk apa? Duduk. Karena beliau melihat ini berdiri. Suruh duduk. Fajalasu. Ada isyarat duduk. Saf pertama duduk. Belakangnya semuanya duduk. Falamma sarafa. Setelah mereka selesai salam. Selesai sholat. Nabi SAW kemudian menegur. Sabda beliau, in kittum anifan lataf'aluna fi'la Faris warum. Hampir saja kalian tadi melakukan perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi. Yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'ud. Orang-orang Persia dan orang-orang Romawi selalu berdiri di hadapan rajanya untuk menghormati raja-raja tersebut dalam keadaan mereka duduk. Rajanya duduk. Rakyatnya, parlemennya, semuanya berdiri menghormati. Yang kalian lakukan sama dengan Persia dan Rom. Karena para sahabat tadi apa? Berdiri. Nabi salatnya duduk. Fala taf'alu, jangan sekali-kali kalian lakukan. Tidak boleh berarti. Berarti apa? Enggak boleh. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini sabda Nabi. Dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, kalian bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk kalian rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya bangkit kalian bangkit. Fa idza shalla al-imamu jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan kalau imam salatnya duduk, maka kalian harus salat dalam keadaan apa? Duduk. Ini satu riwayat dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Memerintahkan mereka untuk apa? Untuk duduk. Riwayat yang kedua, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama Muslim. Riwayat yang kedua Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah, istri Nabi alaihissalatu wassalam, yang menjadi saksi pada saat itu, yang melihat, Aisyah melihat. Karena Nabi alaihissalatu wassalam sakit di kamarnya Aisyah, Aisyah menjadi saksi. Kata Aisyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr an yusalliya bin nas. Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, mensolati kaum muslimin. Dari sini ikhwani afidhakumullah, sudah merupakan isyarat dari Nabi. Setelah beliau wafat, siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar. Karena tidak ada yang menggantikan imamnya beliau kecuali Abu Bakar. Dan Nabi tidak memerintahkan kepada yang lain kecuali Abu Bakar. Memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, Nabi tidak kuat, sakit. Falamma dakhala fi shalat, ketika Abu Bakar sudah menjadi imam salat bersama kaum muslimin, Abu Bakar bertakbir, mendengar takbir tersebut wajada fi nafsihi khiffah. Mendengar takbir Nabi alaihi salatu wasallam tiba-tiba semangat kembali. Masyaallah. Beliau rasa ringan badannya, sehingga beliau ingin untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Fayuhadi birajulain. Karena enggak bisa berjalan, Nabi alaihi salatu wasalam dibopong oleh dua orang. Wa yatakhatta rijlah, dan kakinya sambil terseret. Dibopong dua orang. Siapa dua orang ini? Siapa dua orang? Umar sahabat yang fadil, tapi bukan Umar. Siapa yang menggotong Nabi alaihi salatu wasalam sampai ke depan shaf? Keluarga beliau. Siapa? Ali sebelah kiri, sebelah kanannya. Ali sebelah kiri. Ali apanya Nabi? Ponakan. Apa sepupu? Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi. Dan juga menantunya. Yang di sebelah kanan sama-sama sepupu Nabi, siapa? Abbas pamannya. Siapa? Sampai Isa, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Sebutkan satu persatu. Abdullah bin Abbas, bukan, satu lagi. Siapa saudaranya Abdullah? Anaknya Abbas, betul anaknya Abbas, tapi bukan Abdullah. Kakaknya Abdullah bin Abbas. Depannya huruf fa. Faisal. Ya, tetangga antum kayaknya Pak Ali ya. Setelah huruf fa, dad. Fadl ibn Abbas, ahsan. Fadl ibn Abbas sebelah kanan dan sebelah kirinya Ali bin Abi Thalib. Nah, di bawah. Wa yatakhatta rijlah, dan kaki Nabi alaihi salatu wasallam menyeret pasir. Mudah-mudahan ikhwan ya fidzakumullah, insyaallah bulan Februari kita ada jadwal khutbah Jumat di pekan ketiga di Masjid Raya biiznillah. Kita akan menjelaskan bagaimana detik-detik wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam yang penuh dengan hikmah, ibrah dan pelajaran. Ini sekelumit saja hadis ini. Nah, diseret, dibopong. Fa jalasa an yasari Abi Bakar. Tadi imamnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dibawa ke depan, diletakkan di samping kirinya. Nah. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nasi jalisan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam salat mensolati kaum muslimin dalam keadaan duduk. Berarti sekarang siapa imamnya? Hah? Siapa imamnya? Rasulullah. Kenapa kok kita katakan imamnya Rasulullah? Karena di sebelah kiri. Kalau diletakkan di sebelah kanan maka Rasulullah apa? Makmum. Karena Rasulullah diletakkan di sebelah kiri, maka beliau menjadi imam. Karena beliau imamul muslimin. Ini pergantian imam antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Awalnya Abu Bakar, kemudian diganti Rasulullah. Dan Nabi SAW dalam keadaan duduk, karena tidak mampu. Kata Aisyah yang menyaksikan kejadian itu. Ini detik-detik terakhir. Kata Aisyah, wa Abu Bakrin qa'iman yaktadi bi salatin Nabi alaihi salatu wasallam. Pada saat itu Abu Bakar dalam keadaan berdiri mengikuti salatnya Nabi di samping beliau. Abu Bakar enggak mundur, tetap di depan. Tapi di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi makmum. Dan mengikuti salatnya Nabi. Nabi bertakbir, Abu Bakar bertakbir. Dan Abu Bakar dalam keadaan apa? Berdiri enggak duduk. Kata Aisyah, fayaktadi nas bi salati Abi Bakar. Dan umat manusia yang di belakangnya mengikuti salatnya Abu Bakar. Berarti mereka apa? Duduk apa berdiri? Semuanya berdiri. Dan riwayat yang kedua Bukhari dan Muslim. Yang pertama semuanya duduk, yang kedua mereka berdiri. Dijelaskan oleh para ulama ikhwani afidhakumullah, dua hadis ini bukan dalam satu salat. Dua hadis tersebut dalam dua salat. Yang pertama salat zuhur yang mereka disuruh duduk. Mungkin gara-gara Nabi bertambah parah. Salat asar, siapa yang disuruh jadi imam? Abu Bakar. Yang kemudian mereka salatnya berdiri. Jadi ada dua apa? Dua salat. Nah, dari dua riwayat ini ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat bagaimana hukum orang yang salat di belakang imam yang duduk sampai lima perkataan. Pendapat yang pertama mereka mengatakan harus duduk. Gak boleh berdiri. Karena perintah Nabi duduk. Berarti menggunakan hadis apa ini? Hadis yang pertama tadi. Hadis apa? Jabir dan Anas. Dan ini pendapatnya Abu Hurairah. Pendapatnya Jabir bin Abdillah. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Hazm, Ibnu al-Munzir. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin. Kata Ibn Utsaimin, kalau imamnya duduk, kalian harus duduk. Tak boleh berdiri. Nah. Kenapa? Karena imam diikuti, harus diikuti. Dan banyak sekali dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Mengikuti imam. Nabi SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, yang taat kepadaku taat kepada Allah, wa man asani faqad asa Allah, yang bermaksiat kepadaku bermaksiat kepada Allah, wa man ata'a amiran faqad ata'ani, yang taat kepada pemimpin maka dia taat kepadaku, termasuk pemimpin dalam salat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur. Apa artinya jumhur? Mayoritas. Dan ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah. Katanya jumhur al-ulama, salatnya imam yang duduk, makmumnya harus berdiri. Karena kenapa? Mereka mampu. Yang mampu itu wajibnya apa? Wajibnya berdiri. Ini salat wajib. Karena mampu wajib berdiri. Imamnya enggak mampu, wajar duduklah kalian. Yang mampu harus berdiri. Dan menggunakan hadis yang kedua tadi. Ternyata para sahabat mereka berdiri. Dan Abu Bakar berdiri. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, berusaha untuk menggabungkan dua dalil. Pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Perintah Nabi SAW kepada mereka untuk duduk, itu maksudnya sunnah. Sunnah maksudnya lebih baik kalian duduk. Berdiri gak ada masalah. Maksudnya apa? Yang lebih afdol kalian duduk. Kalau berdiri gak apa-apa. Lebih afdol, lebih utama duduk. Jadi perintahnya istihbab. Perintahnya ini sunnah, gak wajib. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kalian lihat. Kalau imamnya sholat duduk, kalian sholat duduk. Ya, sekali lagi, kalau imamnya mulai dari takbiratul ihram duduk, makmumnya harus duduk. Kata Imam Ahmad, kalau imamnya sholat dalam keadaan berdiri, kalian sholat dalam keadaan berdiri. Walaupun nanti imamnya kemudian capek, sakit, gak mampu melanjutkan sholat dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kalian jangan duduk. Jadi tergantung apa? Pertamanya. Kalau pertamanya duduk, langsung duduk semuanya. Kalau pertamanya berdiri, kemudian imamnya duduk, jangan ikut-ikutan. Tetap kalian berdiri. Imam Ahmad mengatakan kejadian Abu Bakar. Karena Abu Bakar pertama jadi imam berdiri. Nabi SAW duduk, mereka tetap berdiri. Karena kenapa? Dimulai dari berdiri. Pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya yang kelima adalah pendapat yang paling lemah pendapatnya Imam Malik. Kata Imam Malik, gak boleh sholat di belakang orang yang duduk. Jadi kalau ada imam duduk, enggak boleh sholat di belakangnya. La yajuz an yusalla khalfal qa'id. Enggak boleh duduk di belakang imam yang, enggak boleh sholat di belakang imam yang duduk. Ini merupakan pendapat yang lemah. Karena kenapa? Nabi SAW duduk. Dalam dua hadis di atas, ini terbantah. Mana yang rajih? Wallahu ta'ala a'lam, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Makmumnya harus apa? Berdiri. Makmumnya harus berdiri. Kok bisa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk duduk itu di sholat duhur. Kemudian sholat asar ternyata mereka berdiri. Berarti mana yang paling baru? Yang berdiri atau yang duduk? Mana yang paling baru? Yang berdiri. Berarti yang berdiri menghapuskan hukum yang duduk. Berarti masuk kepada apa? Nasikh wal mansukh. Dalil yang paling baru menghapuskan dalil yang sebelumnya. Karena bertentangan. Nah, dan ini adalah pendapat yang rajih, yaitu pendapatnya jumhurul ulama. Mereka harus dalam keadaan berdiri karena mampu. Nah, walaupun ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka mengajarkan kepada kita Kalau bisa, cari imam yang enggak sakit. Kalau bisa cari imam yang enggak sakit. Supaya apa? Keluar kita dari khilaf yang ada. Khilafnya kuat. Karena pertentangan ini, kita keluar dari khilaf tersebut, maka jangan suruh imam sholat. Yang dia enggak mampu. Kalau enggak mampu, suruh jadi makmum. Yang sehat, suruh maju ke depan. Supaya kita apa? Selamat dari khilaf yang ada. Karena sebagian mengatakan enggak boleh. Karena sholat yang paling sempurna dalam keadaan apa? Berdiri. Ini sholat yang paling sempurna. Maka lebih baik cari untuk mendekatkan diri kepada kesempurnaan sholat. Nah, ini permasalahan. Permasalahan yang berikutnya, ikhwani afidhakumullah, kita kembali kepada kajian yang sebelumnya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis Imran ibn Husain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, fal yusalli jalisan, maka dia sholat dalam keadaan apa? Duduk. Ini yang enggak mampu, enggak bisa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana model, bagaimana bentuk, bagaimana cara duduk tersebut? Nabi alaihissalatu wassalam sudah mengatakan, yang enggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan apa? Duduk. Bagaimana duduknya? Di sini para ulama, mereka berbeda pendapat menjadi 4 mazhab. Pendapat yang pertama, pendapatnya Abu Hanifah, Zufar, dan Al-Muzani. Apa perkataan mereka? Yang enggak mampu berdiri, duduknya dalam keadaan iftirash. Apa itu iftirash? Apa itu iftirash? Daniel, tolong diaktifkan mic yang ini, yang telinga. Di sana apa dari sini? Iya. Baik. Apa duduk iftirash? لا خلي اصبر panjang ini dia. Apa itu iftirash? Masa ada yang tahu iftirash? Tasyahud apa? Tasyahud awal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, duduknya tarbiyah. Coba tanya. Baik. Kelas. Antum lihat kan? Pendapatnya para ulama yang pertama, mazhabnya Abu Hanifah, Zufar, dan Al-Muzani. Duduknya orang yang enggak mampu untuk berdiri. Pertama, seperti tasyahud awal, iftirash, seperti ini. Duduknya orang yang tidak mampu. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhur. Apa pendapatnya jumhur? Sholatnya orang yang enggak mampu harus dengan cara tarbiyah. Apa duduk tarbiyah? Seperti ini. Nah, ini artinya apa? Tarbiyah. Nah. Ta ra ba ya ain, tarbiyah. Silo, apa bahasa Balinya? Sila, kurang lebih. Bersila. Orang yang sila namanya mutarabbi'. Dan ini ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa mutarabbian. Nabi alaihi salatu wasallam kalau duduk seperti ini silau. Berarti salatnya seperti ini. Takkan tangan seperti ini salatnya. Ini pendapat yang kedua. Tapi hadis ini lemah. Dhaifkan oleh Ibnu al-Munzir dan Imamun Nasa'i. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yajlis ala ayyi hay'ah wa yukrah at-tarbiyah. Duduk dengan model apapun kecuali tarbi' makruh. Duduk dalam model apapun, berarti boleh iftirash seperti ini. Boleh tawarruk seperti ini. Tahiyat kedua. Seperti tahiyat kedua, duduknya seperti ini, sholat. No. Boleh iftirash, boleh tawarruk. Tarbi' makruh bagi mereka. Maksudnya lebih baik ditinggalkan. Antum bisa pakai iftirash atau antum bisa pakai apa? Tawarruk. Bisa duduk seperti duduk tasyahud pertama atau duduk tasyahud kedua. Ini yang enggak mampu berdiri. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat. Pilih kalau enggak iftirash atau tawarruk. Begini makruh, lebih baik ditinggalkan. Pendapat yang keempat yang terakhir, yajlis ala ayyi hay'atin sya. Anda duduk dengan model jenis bentuk apapun, enggak ada masalah. Jadi, boleh iftirash. Boleh tawarruk. Boleh tarbi'. Boleh antum melancarkan kaki. Boleh. Dan ini merupakan pendapatnya Sa'id ibn Musayyib, paling alimnya di antara para tabi'in, dan ini menantunya Abu Hurairah, kawin sama putrinya. Sa'id ibn Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Nah, dan ini merupakan pendapatnya Sa'id ibn Jubair, muridnya Ibnu Abbas, dari kalangan para tabi'in. Ini pendapatnya mereka. Terserah kalian mau duduk dengan bagaimana cara duduk. Dan ini merupakan pendapatnya Atha' ibn Abi Rabah, alim tabi'in di kota Makkah. Faqih Makkah, ahli fikihnya Makkah pada zaman tabi'in. Berpendapat seperti ini. Dan ini dipilih oleh Al-Imam As-San'ani, Muhammad ibn Al-Amir As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Ini pendapatnya Imam As-San'ani. Dan ini merupakan tarjihnya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dan pendapat ini yang rajih. Karena antum sakit, enggak mampu berdiri. Duduk, bagaimana caranya? Terserah. Nah, tapi sekali lagi, antum ini hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Hidup di negeri Pertiwi. Kalau antum duduk sambil melonjorkan kaki, nah, bisa dianggap galil adab, kurang ajar atau enggak punya adab. Nah, tapi hukumnya apa? Hukum asalnya boleh. Dan ini pendapat yang rajih. Nah. Kemudian di sini ikhwani afidhakumullah, ada suatu hal yang perlu diketahui, bahwasanya orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu rukun salat tidak kemudian meninggalkan rukun-rukun yang lain. Orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat, tidak kemudian dia boleh meninggalkan rukun-rukun yang lain. Kalau dia mampu melaksanakan rukun-rukun tersebut, maka enggak jatuh rukun-rukun itu. Contohnya saja ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang bisa berdiri, bisa ruku, dan dia enggak bisa sujud. Rukunnya enggak bisa apa? Sujud. Maka dia wajib berdiri. Karena dia bisa. Dia wajib ruku. Ketika sujud, dia duduk. Karena enggak bisa sujud, dia anggukkan kepala isyarat kepada sujud. Dia apa? Anggukkan kepala. Allahu Akbar. Karena enggak bisa sujud. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia enggak bisa ruku, enggak bisa berdiri, tapi dia bisa sujud. Dia enggak bisa berdiri, dia enggak bisa ruku, berarti sholatnya bagaimana? Duduk. Tapi dia bisa sujud, maka wajib sujud. Allahu Akbar. Seperti rukuknya, dia anggukkan kepala sesuai dengan anggukan Allahu Akbar. Paham antum? Keadaan yang pertama tadi, yang dianggukkan sujudnya. Keadaan yang kedua, yang dianggukkan apa? Rukuknya. Sekarang keadaan yang ketiga, dia enggak bisa rukuk, enggak bisa berdiri, enggak bisa sujud. Karena enggak bisa berdiri dan rukuk, bagaimana salatnya? Duduk. Karena enggak bisa rukuk dan sujud, maka dia anggukkan kepala untuk sujud lebih rendah daripada rukuknya. Dia anggukkan kepala sujud lebih rendah daripada rukuknya. Kalau antum ruku, Allahu Akbar. Sujudnya Allahu Akbar. Kalau antum enggak bisa kecuali dengan gerakan yang sedikit, mungkin tulangnya sakit, encok, boyoknya, sakit, atau penyakit apa, tulang. Apalah penyakitnya. Al-muhim dia enggak bisa. Kecuali dengan gerakan sedikit. Maka antum perkirakan. Antum jadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku. Anggap antum enggak bisa kecuali ruku. Allahu Akbar. Antum buat sujud. Allahu Akbar. Paling tidak ada bedanya. Untuk membedakan antara sujud dan ruku. Ini tiga hal. Enak. Kayaknya lebih enak anak duduk di sini. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza lam yastati' fa'ala jam." Kalau dia enggak bisa berdiri, maka duduk. Enggak bisa berduduk, maka berbaring. Bagaimana cara berbaring? Cara berbaring ada dua keadaan. Cara berbaring itu ada dua keadaan. Yang pertama, Anda bisa untuk menggerakkan badan. Kurang berapa menit? 10. Anda bisa untuk menggerakkan badan. Maka antum wajib untuk menggerakkan badan ke arah kiblat. Ke sana. Kiblat ke sana. Kalau antum lebih enak dengan bersandar ke bagian kanan, antum bersandar bagian kanan. Contohnya seperti ini. Ana praktekkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Nah, kalau antum enggak paham ngomong sama anak-anak ulangi. Kalau ada gerakan loncat, anak loncat. Nah. Jadi cara sholat tidur, nah, dan antum bisanya bersandar dari yang sebelah kanan seperti ini. Kita menghadap ke kiblat. Ke arah sebelah kanan. Nah. Apabila antum bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, antum letakkan. Kalau antum tidak bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, antum lepas. Fattakullah masata'atum. Bertakwalah sebisa kalian. Intinya menghadap ke arah kiblat. Nah. Kalau antum enggak mampu bersandar ke sebelah kanan, mungkin sakitnya di sebelah kanan, dan antum bisa menggerakkan badan, maka ke arah sebelah. Sebelah kiri. Intinya menghadap ke kiblat, ke sana. Nah, kalau ternyata dia enggak bisa, sakit parah, enggak bisa dia rubah badannya, enggak bisa digerakkan. Di sini kata para ulama, an yastalqiya istilqaan, maka dia berbaring tidur. Yang antum arahkan ke kiblat kakinya. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Kalau enggak mampu apa? Digerakkan badannya. Maka antum tidur, wajahnya mungkin ke atas, kakinya ke arah kiblat. Nah. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Abdul Hakam, kalau seandainya ana langsung anggap saja berbaring." Jawabannya enggak boleh. Kalau langsung tidur kakinya diarahkan ke kiblat, maka jawabannya enggak boleh. Karena kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda fa'ala jam. Artinya jam ini apa? Nyamping. Maksudnya dia gerakkan tubuhnya. Yang enggak bisa duduk maka dia tidur dalam keadaan menyamping. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang dikedepankan. Kalau Anda bisa. Tapi kalau Anda enggak bisa, masuk kepada kondisi yang berikutnya, yaitu Anda terbaring. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, hari ini capek luar biasa. Kajian di Baitul Ma'mur 1 jam kurang lebih. Kajian di Al-Ghuraba. Nah, maka ada satu permasalahan, insyaallah saya jelaskan di kajian yang akan datang. Permasalahan yang kita enggak bisa duduk, kemudian enggak bisa tidur, sholat enggak bisa berbaring, sakit semua. Apakah gugur sholatnya? Gugur kewajiban sholat? Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 mazhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.